terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang kudasi yang gila materi. Bukakan jalan cari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Formix by DJ Opus Index. Performance by DJ Opus Remix. Lagi-lagi terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang kudasi yang gila materi. Usah bukakan jalan cari peran. Keluarlah dari zona Opus Remix. Everybody to party tonight. Performance by DJ Opus Remix.